Sugeng dalu ati sing biyen tau ngelarani wis suwe ora rene we lu ngomong masalah sepele we golek liyane bakal tak baleni. Ojo ngalih, aku pengen balik karo kowe. Wes cukup, aku pamit. Aku wes seorang gagas dan terluka. Wes cukup wih, ra pengen baleni. Mario, leh mutulan hati. Wes wayahe, wes kampung belajari. Mutang tangis hati. Saiki wes roto terang. Masih yoi sekadang kelingan. Kowe sing tak sayang. Sai.